Kalau ku pandang kerlip bintang menjauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, tenang tersentuh alunan lagu semakin terpikir. Tak buang, hati asma.